Karena ku kan cium pipimu, rebahkanlah dirimu di pangkuanku. Lihatlah bintang bersinar bagai butiran intan yang dikagumi Dewi Kayangan. Lihatlah bulan memandang bunga yang engkau genggam dan menyinari wajah yang penuh kasih sayang. Karena ku kan cium pipimu, rebahkanlah dirimu di pangkuanku. Kasihku daun-daun yang bergoyang, apakah dia sedang mengharapkan menantikan datangnya embun yang pertama, ataukah dia sayang padamu. Ku biarkan diriku di pelukanmu. Belailah aku dalam cintamu, semurni cinta di hatiku. Kasihku daun-daun yang bergoyang, apakah dia sedang mengharapkan menantikan datangnya embun yang pertama, ataukah dia menyambut kita. Daun-daun yang bergoyang, apakah dia sedang mengharapkan menantikan datangnya embun yang pertama, ataukah dia menyambut kita. Kasihku daun-daun yang bergoyang, apakah dia sedang mengharapkan menantikan datangnya embun yang pertama, ataukah dia menyambut kita. Kasihku